Keuntungan makrifat. Ketika kita menyumbang ke panti yatim atau ke korban bencana, maka kita mendapatkan dalam tanda petik perasaan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan kita punya tabungan di akhirat. Perasaan tersebut membuat kita mendapatkan keuntungan spiritual atau spiritual benefit. Inilah satu hal yang menambah manfaat dari produk kita setelah emotional benefit plus functional benefit. Kita mendapatkan spiritual benefit. Kita beribadah. Jadi bisnis ada nilai ibadahnya. Karena itu, banyak dari kita tidak terhindari. Kalau Anda misalnya selebriti, mengundang anak yatim ke rumah mereka atau ke rumah Anda, buat di selfie-selfie, buat dinaikkan ke sosmed, dan di profil-profil sosial media. Kalau perlu masuk ke insert selebriti kalau Anda menyumbang rumah yatim. Walau Anda sudah tahu Anda mendapatkan spiritual benefit, yaitu kemanfaatan sisi akhirat, Anda masih belum puas karena Anda merasa ingin mendapatkan emotional benefit. Pamer-pamerlah sumbangan tersebut. Jadi, memamerkan sumbangan tadi kepada khalayak itu namanya emotional benefit. Tetangga diundanglah untuk difoto-foto. Apa bedanya dengan Anda memakai Hermes, memakai Louis Vuitton? Itu Anda beli produk bukan saja karena functional benefit, karena emotional benefitnya. Anda ingin dilihat orang banyak. Juga spiritual benefit. Ada orang yang ingin dilihat walaupun secara spiritual benefit udah bermanfaat, Anda kurang puas kalau belum memberi emotional benefit, yaitu dilihat banyak orang. Sekali lagi, ini hanya untuk memahami apa itu emotional benefit yang membedakan dengan spiritual benefit. Ya gak apa-apa juga, namanya juga manusia. Dan ini membuat kita mengerti sekali lagi apa itu emotional benefit dalam sebuah produk. Kembali ke awal video. Menyumbang, memberi sedekah, berzakat adalah bagian dari spiritual benefit, bagian dari ibadah. Ini bagian dari give back. Di sisi ini, kami dari Rumah Yatim Indonesia merasa memerlukan terobosan baru dalam menjalankan spiritual benefit. Apa itu? Bagaimana kalau mereka juga mendapatkan produk benefit, bahkan mendapat ketiganya? Dapat spiritual benefit, dapat emotional benefit, dan dapat functional benefit. Kita memiliki sebuah produk untuk itu. Membeli subliminal program Sadar Kaya Advance, itu keuntungannya untuk Rumah Yatim Indonesia. Itu produk Rumah Yatim Indonesia. Itu spiritual benefit dan emotional benefit. Produknya video naratif 100 video dengan 39 videonya bersubliminal program kemakmuran. Sekali lagi, subliminal video naratif 100 buah tadi adalah functional benefit. Dulu kita menyumbang doang, sekarang ditambah keuntungan manfaat dari functional benefit. Hal ini mungkin sederhana, membantu sesama mendapatkan manfaat keilmuan. Hal ini membuat Rumah Yatim menjadi lembaga yang bukan tangan di bawah minta-minta sumbangan, tapi mencoba memberi manfaat benefit lain, yaitu ilmu kepada para penyumbang. Terima kasih buat Anda yang berpartisipasi. Sukses buat Anda.